الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Telah disebutkan dalam kajian semalam yang terputus, terhenti, bahwa beredar syubhat di zaman ini, dahulu kita mendengarnya dari sebagian hizbiyin tentang adanya istilah yang mereka sebarkan dengan tahdir ala MLM. Tahdir ala MLM. Apa MLM itu? Multi level marketing. Yakni berkelanjutan. Dari awal 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16 dan seterusnya. Nah, kita diberi julukan dengan ashab tahdir MLM. Nah, sengaja saya sebutkan ini bukan hanya karena yang disebarkan oleh haula hizbiyun, tetapi ternyata ucapan semisal ini muncul dari beberapa ad-du'at yang kita masih menganggap mereka salafiyun, yang mungkin karena kurang ihtimamnya, kesungguhan dan keseriusan dia untuk membaca siarus salaf atau fatwa ulama dan bimbingan mereka di masa ini, akhirnya dia jatuh kepada sesuatu yang telah jatuh kepadanya al-hizbiyun. Naam, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Maka kita mengatakan sebelum kita membaca fatwa sebagian ulama kita, barakallahu fikum, bahwa tahdzir atau tabdzir jika datang dari seorang alim, dari seorang yang memang di bidangnya ilmiah berdasarkan ilmu, barak dengan hujjah-hujjahnya, barahin, maka wajib diterima. Wajib diterima, barakallahu fikum. Ketika seorang alim mentahdir dari seorang ahlul bid'ah dengan hujjah-hujjahnya, kita telah membahas dalam kajian sebelumnya bahwa tidak dipersyaratkan dalam tabdi' atau tahdir adanya ijma'. Kenapa yang mentahdir hanya Syekh Fulan dan Syekh Fulan, sementara Syekh Fulan yang juga alim kabir tidak mentahdirnya, tidak mentabdi'nya? Maka kita sudah tahu jawabannya, aqwal ulama kita, bahwa la yushtarat fit tabdi' wat tahdir al ijma'. Naam, antum bisa ulangi kembali apa yang sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Barakallahu fikum. Ketika kita telah tahu itu, maka ketika ada tahdzir yang ilmiah datang dari seorang yang memang diakui oleh ulama bahwa dia adalah pakar di bidang itu, atau seorang alim mentabdi dan mentahdzir sesuai dengan metode ilmiah yang juga mendatangkan barahin dan hujaj, maka kita wajib menerimanya. Ini pertama. Sebelum kita masuk tentang apa yang dimaksud dengan tahdzir ala MLM ini tadi. Barakallahu fikum. Ketika kita telah mengetahui sebuah tahdzir atau tabdi ulama terhadap seorang ahlul bid'ah, maka ketahuilah bahwa dilarang oleh para ulama untuk kita duduk bersama bermajlis dengan ahlul bid'ah atau mendengarkan ceramahnya atau menyebut-nyebutnya di majlis, memujinya dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Kita akan mendengarkan di sini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, tentang seseorang yang memuji ahlul bid'ah. Kata beliau dalam sebuah pertanyaan yang bunyinya, alladhi yuthni ala ahli al-bid'ah wa yamdahuhum hal ya'khud hukmahum. Seorang yang memuji ahlul bid'ah, mengatakan masya Allah dia orang yang luas ilmu fikihnya. Iya, dia masya Allah dalam kemampuan tafsirnya, tahkik-tahkiknya dan seterusnya. Nah, maka apakah orang ini juga disamakan hukumnya dengan ahlul bid'ah tadi? Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjawab, "Na'am, ma fihi syak." Tidak diragukan lagi bahwa seorang yang memuji ahlul bid'ah sama hukumnya dengan ahlul bid'ah tersebut. Kemudian Syekh menegaskan, "Man asna 'alaihim wa madahahum huwa da'in lahum." Barang siapa yang memuji mereka, menyanjung mereka, maka dia adalah da'i yang menyeru kepada ahlul bid'ah. Yad'u lahum. Hadza min du'atihim. Nas'alullah al-'afiyah. Orang ini yang memuji ahlul bid'ah termasuk da'inya mereka. Ini jawaban Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian semisal dengan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah fatwa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Nah, dalam beberapa fatwanya, kita akan kembali kepada atharus salaf. Bahwa seorang, kalau ini tadi yang memuji ahlul bid'ah. Sekarang yang berbicara dengan ahlul bid'ah. Ternyata juga kena getahnya. Mendapatkan getah tahzir tadi. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam Al-Iban Al-Kubra, ketika disampaikan tentang kondisi Husain Al-Karabisi. Husain punya mu'allafat yang banyak dalam bidang fikih, dalam bidang periwayatan hadis, dalam bidang bahasa. Husain Al-Karabisi Al-Mu'tazili. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang dia, maka beliau menjawab, iyaka iyaka wal karabisi. Iyaka iyaka wal karabisi. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat au 5 marrat. Nah, hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi. Jangan kalian berbicara dengannya, jangan Anda berbicara dengannya, dan jangan Anda berbicara dengan seseorang yang mengajak bicara Al-Karabisi. Bersambung tahdir tersebut. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah juga dalam Al-Ibanatul Kubra bahwa Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, qadima Musa bin Uqba As-Suri Baghdad. Fadzukira li Ahmad bin Hanbal. Seorang bernama Musa bin Uqbal As-Suri datang ke negeri Baghdad. Kemudian diberitakan hal itu kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Faqala, "Unzuru ala man nazal wa ila man ya'wi." Perhatikan di mana dia singgah. Di mana dia singgah? Di mana dia menginap? Kalau menginapnya dengan ahli sunnah, maka dia ahli sunnah. Kalau dia berkumpulnya, menginapnya di ahlul bid'ah, singgahnya di ahlul bid'ah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Artinya bahwa tahzir tidak hanya kepada ahlul bid'ahnya saja. Tetapi seorang yang berteman, berkawan, memuji ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini apabila, barakallahu fikum, naam, tahzir dan tabdi' tersebut telah memenuhi metode ilmiah dari seorang alim yang memang pakarnya di bidang itu. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya Qala Imam Abu Dawud rahimahullah As-Sijistani, raitu rajulan min ahli sunnah yumashi rajulan min ahli bid'ah. Atruku kalama, aku mendapati seorang dari ahli sunnah berjalan dengan seorang mubtadi'. Apakah ana akan tidak mengajak bicara dia? Al-Imam Ahmad mengatakan, awala tu'limu fa in asarra fatulhikhu bihi. Kamu kabarkan kepada dia bahwa teman berjalannya dia itu, kawan berjalannya dia adalah seorang ahlul bid'ah. Kalau dia menerima, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka hukumnya sama. Kamu jadikan dia sama dengan ahlul bid'ah tersebut. Athar semisal ini dari salafun as-salihin banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam fatwanya mengatakan, idza kana ar-rajulu mukhalitan fi sayrihi li ahli al-bid'ah fahdhar minhu. Nah, jika ada seorang yang dalam perjalanannya, dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya dia bergabung atau bergaul dengan ahlul bid'ah, maka waspadai orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Demikian atharus salaf. Al-Syeikh Hamud Al-Tuwajiri rahimahullah, senada dengannya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, semuanya mewasiatkan kepada kita hal yang sama. Bahwa tahdzir tidak hanya kepada ahlul bid'ahnya saja atau dari ahlul bid'ahnya saja, tetapi juga mengenai orang-orang yang bersama dengannya, memujinya, menyebutkan karya-karyanya. Ya. Dalam keadaan dia sudah tahu bahwa itu adalah ahlul bid'ah. Kalau dia tidak tahu, maka diberitahu. Ya fulan, itu orang yang bersama dengan antum adalah sahibu bid'ah, telah ditahdzir oleh ulama, antum baca tulisan ini dan tulisan itu. Kalau antum bisa menjelaskan secara rinci kepadanya, lakukan. Kalau tidak, diisyaratkan kepada fatwa ulama. Kalau dia menerima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia dibersamakan dan disamakan hukumnya dengan ahlul bid'ah tersebut. Barakallahu fikum. Di zaman ini semisal, yang sering kita sebut Alil Halabi. Ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Ubaidul Jabri, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir Alil Halabi. Nah, mentahdzir dan mentabdi Alil Halabi. Sampaikan kepadanya, kalau antum mengetahui seorang masih memuji Alil Halabi, menyarankan orang untuk membaca bukunya, maka sampaikan, ya fulan, Alil Halabi telah difatwakan oleh ulama bahwa dia adalah sahibu bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia minta rincian, kasih fatwa ulama. Kalau antum khawatir terjadi jidal, kalau dia tidak mau menerima setelah penjelasan ulama yang rinci, ilmiah, dan memang orang-orang ahli di bidangnya, maka jadikan dia, samakan dia dalam hukum, yakni bersama ahlul bid'ah, ditahdzir dan diperingatkan umat dari bahayanya. Ini diistilahkan oleh mereka-mereka ini dengan tahdzir ala MLM. Barakallahu fikum. Ini dicontohkan oleh salaf rahimahumullah dan ulama kita jilan ba'da jil dari generasi ke generasi, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan yang lainnya sampai hari ini. Dari kalangan ulama kita, barakallahu fikum. Kecuali kalau tahdzir itu tidak ilmiah, muncul dari seseorang yang memang bukan pakarnya di bidang itu, maka tidak mengharuskan kita menerima tahdzir tersebut. Ambil contoh misalkan kalau di zaman kita ini. Nah, tahdzir Yahya Al-Hajuri terhadap al-masyaikh, Syekh Abdurrahman dan yang lainnya dari masyaikh sunnah. Nah, tidak ada ilmu, tidak bisa menantangkan hujah-hujah yang ilmiah. Bahkan sebaliknya, ulama menilai itu adalah batil, itu adalah salah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh mereka sekarang ini, ya, seorang yang tidak mau mentabdi Syekh Abdurrahman, maka dia adalah hizbi. Bahkan berlanjut, seorang yang tawakuf sekalipun, maka dikatakan dia adalah hizbi, wajib untuk ditahzir. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini kita mengatakan, na'am, hadza batil. Karena memang tahzir dan tabdi' tersebut bukan datang dari seorang alim yang berdiri di atas ilmu dengan metode yang ilmiah dan memenuhi persyaratannya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau mau diistilahkan dengan istilah yang mereka sebarkan, tahzir ala MLM ini, jika yang dimaksud adalah tahzir ulama sunnah dari ahlul bid'ah yang memang itu adalah ilmiah, didirikan di atas hujjah, maka kita katakan model seperti itu telah dicontohkan dan dibimbingkan oleh ulama kita dengan hujjah-hujjah yang kita telah dengarkan bersama sebagiannya. Barakallahu fikum. Terakhir ana bacakan fatwa Syekh Rabi ketika ditanya dengan pertanyaan, hal yulhaq atba'ul mubtadi' bil mubtadi', apakah disamakan, diikut sertakan hukum terhadap para pengikut ya, seorang mubtadi' dengan si mubtadi' tersebut, ditahzir juga, nah, sama hukumnya? Maka Syekh Rabi menjawab, na'am yulhaquna bihi, na'am, disamakan, disetarakan hukumnya dengan si mubtadi' tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan hujah-hujahnya dalam hal ini, kemudian mengatakan, fal atba' hum ad-du'afa alladzina yakhda'uhum ahlul batil. Setelah menyebutkan ayat tentang kaum Fir'aun, ana bacakan secara lengkap, qala idza nasaruhu wa ayyaduhu wa dafa'u anhu hum junduhu. Jika mereka, para atba' itu, membelanya, mendukungnya, maka mereka adalah tentara atau pengikut ahlul bid'ah tersebut. Huwa wahidun minhum. Maka orang tadi adalah bagian daripada ahlul bid'ah tersebut. Mithl jundu Fir'aun. Seperti tentaranya Fir'aun. Dalam hal apa? Syekh menyebutkan ayat. Wa qala rabbuna aw rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Ini mengisahkan tentang perselisihan, perseteruhan antara para pemimpin dan pengikutnya. Nah, di yaumil qiyamah. Nah, mereka saling menuduhkan, saling melemparkan tuduhan. Kamu yang salah, kamu yang mengajak saya, kamu yang mempengaruhi saya, dan seterusnya. Maka Syekh mengatakan, fal adba' hum ad-du'afa, yakni yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, bahwa mereka adalah ad-du'afa alladzina yakhda'uhum ahlul batil, yang telah ditipu oleh ahlul batil, wa yaqudunahum ila mukhalafatil haq wa muharabati ahlihi, yang digiring oleh ahlul batil atau ahlul bid'ah tersebut untuk menyelisihi al-haq dan memerangi ahlul haq. Haula lahum hukm sadatihim. Mereka para ad-du'afa, para pengikut, ya, hukumnya sama dengan para pemimpinnya dari ahlul batil tersebut. Nah, kemudian Syekh mengatakan, "Lakin antum idza ra'aitum ba'dhan nas makhdu'in, fala bas an tubassiruhum wa tubayyinu lahum al-haq." Tapi Anda jika mendapati seseorang yang tertipu, ya, orang-orang yang tertipu dengan ahlul bid'ah, maka labas, boleh bagi antum untuk menjelaskan kepadanya, memberikan hujah-hujah kepadanya. Naam, wa idza istamarra fil iltisaqi bisadatihim fayulhaquna bihim. Kalau mereka masih bersikeras tetap bersama dengan para ahlul bid'ah tadi, maka digolongkan sama dengan ahlul bid'ah. Naam, demikian barakallahu fikum fatwa beberapa ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.